الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فالواجب على المسلم أن يصبر على إخوانه وأن ينصحهم وأن يحاول أن يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح خير ومغلاق شر، لا يساعد على اشتعال الفتن، بل يحاول دائما أن يكون هو الذي يطفئ الفتن ويغلق باب الفتن، فإن باب الفتن إذا فتح يا إخوة يأتي على الأخضر واليابس كما يقال، يأكل كل شيء، وأول من يحرق أو أول من تحرق الفتنة هو الذي أشعلها. فينبغي علينا أن لا نسعى في الفتنة، ومن رأى من أخيه شدة أو طعن فيه فيصبر ويحاول أن ينصحه، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل النصيحة فينظر إلى من يؤثر عليه فينصحه. ومن طعن فيه في دينه أو طعن فيه في عقيدته فليبين دون أن يتوسع، فالمراد أنه يدفع عن نفسه ما أثير حوله من شبهات أو من أكاذيب، ويقول عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. الذي يعصي الله جل وعلا فيه فأنت أطع الله فيه، لا تعامله بنفس معاملته. فهذا أمر مهم ينبغي على الأخوة أن يتنبهوا له، لأن أهل السنة أرحم الناس بالخلق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأعرف الناس بالحق. أهل السنة بعيدون عن إثارة الفتن وبعيدون عن تفرقة الصف، وإنما يفرق الصف من حاد عن منهج أهل السنة وخالف منهج أهل السنة. نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا على هذا المنهج وأن يحيينا عليه. Ada sebuah pertanyaan, bagaimanakah dengan sebuah kawan yang mengaku ahli sunnah, namun ketika diajak untuk hadir dalam majlis-majlis seperti ini, maka ia tidak mau untuk hadir. Syekh menjelaskan, di dalam menyikapi seseorang yang seperti ini kondisinya, hendaknya kita semua mengedepankan kesabaran. Sabar dalam menghadapi saudara kita yang seperti ini. Hendaknya kita berupaya untuk memberikan nasihat kepadanya dan memberikan masukan-masukan kepadanya. Karena seorang Muslim hendaknya ia menjadi pintu kebaikan, hendaknya menjadi penutup dari segala celah yang mengantarkan kepada kejelekan. Seorang Muslim hendaknya menjadi pemadam bagi api fitnah. Karena kalau api fitnah tersebut terus menjalar, maka akan mengenai semuanya. Dan yang pertama kali terkena api fitnah itu adalah orang yang terus berupaya untuk menghidup-hidupkannya. Barang siapa apabila ia dibicarakan, dicela tentang akidahnya, tentang manhajnya demikian dan demikian, maka hendaknya ia jelaskan hakikat manhaj dan akidahnya tanpa berlebihan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan kita, barang siapa mendapati seseorang bermaksiat kepada Allah tentang dirinya, memperlakukan buruk ataupun menyikapinya dengan sikap yang tidak baik, maka hendaknya ia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dalam permasalahan ini. Ia tidak membalas dengan perbuatan seperti itu, justru ia tetap melakukan perbuatan baik kepada saudaranya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah arhamun nas bil khalq. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang yang paling belas kasihan kepada umat manusia. Dan termasuk orang yang paling berilmu tentang al-haq. Sehingga kita semua hendaknya berupaya untuk menghiasi diri kita ini dengan kesabaran. Menghiasi diri kita dengan sikap kasih sayang. Berusaha menjaga persatuan di antara kita. Dan menjauhkan diri kita dari berbagai macam bentuk perpecahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua di atas istiqamah dan manhaj yang lurus ini.